di sisimu. Aku mabuk, mabuk, mabuk cinta. Karena dia aku jadi mabuk cinta. Pagi siang malam mikirin dia. Rasa kelisah dan aku jahat di dalam dada. Di kantor pusing.